Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa inna khairal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dhalalah wa kullal dhalalatin finnar. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembacaan kitab Bahjatul Qulubil Abrar wal Qurratul Uyunil Akhyar bi Syarhi Jawamil Akhbar. Pada waktu yang lalu kita telah baca penjelasan Al-Allamah Syekh Abdurrahman Nasir Si'di rahimahullah, di antara bentuk menempatkan seseorang pada tempatnya masing-masing, atau juga termasuk bentuk menempatkan satu perkara tepat pada tempatnya masing-masing, yaitu masuk di dalamnya pergaulan terhadap makhluk, di mana kita bergaul kepada mereka sesuai dengan posisi dan kedudukan mereka masing-masing. Seperti telah disebutkan, ketika kita bergaul dengan orang yang lebih tua di antara kita, yaitu kita menghormati dan juga menghargai. Beda dengan bergaul kita dengan anak-anak kecil atau orang yang di bawah umur kita, yaitu dengan kasih sayang, lemah lembut kepadanya. Iya, bergaul dilihat kepada siapa kita bergaul. Demikian pula termasuk di dalamnya adalah menunaikan hak masing-masing. Iya, mempunyai hak. Qulu bi haqqin haqqahu. Setiap masing-masing orang punya haknya. Maka berikanlah haknya pada masing-masingnya. Seperti ibu punya hak yang khas, yang khusus. Demikian pula istri punya hak yang khusus. Hak yang lain. Iya. Demikian pula setelah telah kita jelaskan pula hak ulama, demikian pula haknya para ulatul umur, seperti yang sudah kita sebutkan. Beliau membawakan dalil bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Musa dan Harun untuk mendakwahi Fir'aun. Iya, dengan cara lemah lembut. Demikian diajarkan di dalam Islam, kita menunaikan hak masing-masing orang sesuai dengan kedudukan mereka, dan juga menempatkan posisi mereka pada tempatnya masing-masing. Wa min dzalika, di antaranya dijelaskan oleh beliau, kata Syekh Abdul Rahman Nasir Si'di rahimahullah, amara shighar bil khair wa nahihim ani syarr bil rifqi wat targhib wa badal ma yunasibu min ad-dunya li tansitihim wa tawjihihim ila al khair wal ijtinab al anaf wal qawli wal fi'li. Termasuk pula menempatkan kedudukan seseorang pada tempatnya masing-masing adalah di dalam perintah kebaikan. Beda memerintahkan anak-anak yang kecil, iya, dengan kita mengajak kepada yang lainnya. Memerintahkan kepada anak-anak yang kecil dan kebaikan, melarang mereka dari kejelekan dengan cara yang lemah lembut, dengan cara tergib, memberikan motivasi dan dorongan-dorongan. Kemudian pula mengorbankan apa yang cocok, yang sesuai dari perkara dunia, agar mereka semangat, agar mereka terbimbing pada kebaikan. Ya, ini juga termasuk menempatkan kedudukan perkara sesuai dengan tempatnya masing-masing, termasuk hikmah. Iya, yaitu adanya pengorbanan ketika anak-anak kita kita inginkan sebagai, atau kita ingin mendapatkan anak yang soleh, maka harus adanya pengorbanan pada perkara-perkara yang perkara-perkara dunia, agar mereka semangat, agar mereka terbimbing pada kebaikan. Iya, seperti kita ingat firman Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasanya di antara doa orang-orang yang beriman apa? Rabbi habli, Rabbi hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami, keturunan-keturunan kami dan istri-istri kami sebagai pelipur lara, sebagai penyejuk pandangan kita. Doanya orang-orang yang beriman. Disebutkan oleh Hasan al-Basri rahimahullah, di dalam ayat ini menunjukkan bahwasanya tidak ada perkara yang paling membahagiakan seorang mukmin melainkan ia memiliki anak-anak, istri-istri yang menyejukkan pandangannya. Yang tidak lain adalah mereka anak-anak yang soleh dan istri-istri yang soleha. Maka dinasihatkan oleh para ulama, kalau kita menginginkan anak-anak itu menjadi pelipur lara kita, menjadi penyejuk pandangan kita, maka jangan bakhil di dalam mengorbankan perkara-perkara dunia tadi, nyambung di sini, agar mereka menjadi anak yang saleh, yang semangat di dalam kebaikan. Jangan bakhil. Iya. Ada sebagian ingin kita saleh tapi bakhil dalam masalah waktu. Tidak sempat walau sejam dua jam untuk ia menanyakan duduk dengan anaknya yang lama di pondok, bakhil dalam masalah waktu. Iya, ada juga yang bakhil dalam masalah harta, ada juga bakhil dalam masalah perkara-perkara yang lain yang hubungannya dengan kemaslahatan anak. Maka termasuk hikmah, yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya masing-masing adalah tadi pengorbanan perkara-perkara dunia untuk agar mereka semangat di dalam kebaikan-kebaikan mereka. Tetapi juga perlu diperhatikan, kadang salah kaprah, salah paham. Dalam rangka agar anak-anak itu semangat, apa anak-anak ini senang apa? Dibelikan olehnya. Ingin motor, dibelikan motor. Pengin HP, dibelikan HP. Justru itu tidak hikmah. Kenapa? Karena yang dimaksud mengorbankan perkara dunia untuk anak, kemaslahatan anak, adalah perkara-perkara yang tidak membuat anak itu terseret kepada justru perkara-perkara yang jauh dari al-khair, yaitu dari ketaatan. Kasih HP. Ya, pada awal-awalnya memang semangat. Semangat dia dalam belajar di pondok, tapi kepinginnya pulang. Kenapa? Karena HP-nya di rumah, karena motornya di rumah. Akhirnya pingin pulang, cepat pulang. Liburan maunya pulang. Ini justru bukannya membuat anak itu semangat di dalam dia talabatul ilmi atau kebaikan-kebaikan masalah dunia dan akhiratnya. Justru mencelakakan anak. Bukan membimbing anak kepada kebaikan. Demikian pula wajinabul anaf al-unuf al-qawli wal-fi'l, dan menjauhi sifat kaku di dalam ucapan dan juga dalam perbuatan kepada anak. Kadang memang kita kaku terhadap anak dalam ucapan maupun perbuatan. Salah sedikit pukul. Padahal masalahnya perkaranya perkara dunia. Misalnya dia hanya tidak mau makan, dipukul. Atau sering bercanda, dipukul. Tidak adanya nasihat dan yang lainnya, kaku terhadap anak. Dan juga kadang terlalu lembek. Anaknya enggak sholat, didiamkan. Anaknya sering la'at di dalam belajarnya, dibiarkan. Itu juga tidak hikmah. Maka harus tengah-tengah, sesuai tempat masing-masingnya. Ada kalanya anak perlu ditegas, sikap dengan cara yang tegas, harus tegas. Ada kalanya anak itu harus dengan lemah lembut dan juga dengan cara dibimbing, dinasehati. Seperti itu. Menempatkan tempat pada tempatnya masing-masing. Walihada qala sallallahu alaihi wasallam, karena ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan di dalam pendidikan anak, memerintahkan anak-anak yang kecil dalam masalah kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Murru auladakum bis-shalah li sab'i sinin." Perintahkanlah anak-anak kalian untuk salat ketika 7 tahun. "Wadribuhum alaihim lil 'ashr," dan pukullah mereka ketika berumur 10 tahun. Di sana adanya faedah di dalam pembahasan kita ini, yaitu apa? Rasulullah mencontohkan kepada kita bagaimana Rasulullah mendidik, memerintahkan kepada anak-anak untuk sholat ketika 7 tahun. bukan di bawah itu. Nah, dalam rangka apa? Tarbiyah, pendidikan, pelatihan, pembiasaan terhadap perkara-perkara ketaatan. Nah, kalau umur 5 tahun, yang ada apa? Yang ada apa di dalam masjid? Pipis di situ, atau lagi jalan-jalan ganggu yang sholat. Tapi kalau 7 tahun, sudah mulai berakal, sudah mulai ngerti, diajarin ini sholat seperti ini, iya sholat seperti ini, jangan bercanda, jangan berkelahi di masjid, ngerti. Beda dengan umur di bawah itu, masih suka jalan-jalan, masih suka main pukul kalau yang iseng. Nah, beda dengan 7 tahun. Dicontoh oleh Rasulullah seperti ini. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan pukul mereka ketika umur 10 tahun ketika meninggalkan as-salat. Iya. Sudah mulai tingkatannya beda kalau sudah umur 10 tahun. Dan dijelaskan pula oleh para ulama cara mukulnya pun. Iya, itu dijelaskan oleh para ulama. Nah, diantaranya mengambil pendidikan tarbiyah. Rasulullah SAW memerintahkan untuk memukul seorang istri ketika nusyud. Iya. Itu dengan apa? Pukulan yang ghair mubarih. Tidak sampai melukai. Inilah bimbingan al-Islam untuk menempatkan sesuatu pada tempatnya masing-masing. Nah, kebanyakan yang keliru adalah apa? Anak-anak dilarang ke masjid padahal sudah umur 10 tahun karena memang suka bercanda. Akhirnya karena sering dilarang jauh dari masjid. Dekatnya kemana? Ke tempat PS, ke tempat warnet. Kenapa? Di sini nggak dimarahin. Kalau di masjid dimarahin. Iya, berarti salah siapa? Salah kita orang tua di dalam mengasuh anak-anak yang harusnya dibimbing, diajak ayo sholat, ayo mengaji di sana, nah, dan tidak dimarahi. Nah, wa kadzalika salaka Rasulullah SAW ma'al mu'allafah qulubhum min al-athaa' dunyawil katsir ma yasulu bihi ta'lif wa yatarattibu 'alaihim min al-masalih wa lam yaf'al dhalika ma'a man huwa ma'rufun bil imanus shadiq tanzilan lin-nas manazilahum. Demikian pula apa yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap orang-orang yang memang dilembutkan hati-hati mereka yang masih yang cenderung kepada Islam, senang kepada Islam tapi belum berani masuk Islam. Yaitu Rasulullah SAW memberikan perkara-perkara dunia yang banyak kepada mereka. Agar apa? Taklif. Ya, agar lembut hati mereka menerima Islam. Akan menggambarkan Islam itu begitu indahnya, Islam itu begitu baik. Diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan di sana adanya ya, maslahat yang sangat banyak. Iya. Dan Rasulullah tidak melakukan hal itu kepada orang yang memang telah kenal dengan iman yang jujur, yang benar keimanan. Dalam rangka apa? Menempatkan kedudukan manusia sesuai dengan tempatnya masing-masing. Ya kalau orang seperti, kalau dalam waktu di zaman kita sekarang ini, kalau orang yang sudah ngerti taklim itu ya penting buat dirinya untuk kehidupan akhiratnya, enggak perlu lagi nih di sini nanti ada makan-makan. Ayo datang, enggak perlu lagi harusnya. Iya, ini kalau ada acara makanan baru pada datang. Nah, yang tadinya enggak datang, datang. Nanti kalau taklimnya apa? Masalah akidah. Aduh, masalah akidah. Taklimnya apa? Masalah fikih. Aduh, masalah fikih. Enggak datang. Seharusnya enggak begitu lagi. Kenapa? Karena sudah ngerti ya pentingnya belajar taklim untuk kehidupan agamanya dia. Beda dengan orang yang baru itu pengajian apa ya kayaknya masya Allah Nah, seperti orang seperti inilah yang diajak, nah, diberikan motivasi, dorongan, kadang diundang. Iya. Atau orang-orang yang sekitar tetangga kita, karena banyaknya fitnah-fitnah terhadap orang yang dianggap mereka seperti teroris atau yang lainnya, kita dekati ta'liful qulub. Nah, inilah namanya menempatkan kedudukan orang sesuai dengan tempatnya masing-masing. Wa kadzalikal mukhatabatu zaujah wal auladu syighar bil khitab la'ik bihim alladhi fihi basathuhum wa idkhalu surur 'alaihim. Demikian pula berbicara kepada istri, berbicara kepada anak-anak yang kecil dengan pembicaraan yang memang layak pantas untuk mereka, iya, untuk memasukkan kebahagiaan kepada mereka. Nah, beda kita berbicara kepada istri, berbeda berbicara kepada anak. Nah, beda. Beda kita berbicara kepada teman kita yang akrab, yang saling percaya, yang saling menjaga rahasia dengan teman yang di luar itu. Beda. Enggak blak-blakan. Ngomong sini cerita, padahal itu rahasia. Misalnya, karena sudah percaya kan biasanya berbicara rahasia, terbuka. Begini, begini, begini, begini cerita. Ya jangan diceritakan kepada yang lainnya, yang bukan temannya, yang istilahnya dia sudah seperti akrab, dia seperti teman yang satunya lagi. Nah, beda. Ini namanya menempatkan kedudukan sesuai ke tempatnya masing-masing. Iya. Demikian. Demikian pula masuk ke dalam di dalam ini adalah dalam masalah durus, pelajaran misalnya. Jangan seseorang anak yang baru belajar dusurulugoh sudah dijelaskan tentang masalah mubtada itu, ciri-cirinya ini, pengertian mubtada ini, hukum mubtada ini. Mubtada bisa di belakang, bisa diakhirkan, bisa didepankan, bahkan bisa dihilangkan. Pusing tuh anak. Iya, gak bakal ngerti. Mubtada itu apa? Baru belajar dusurulugoh. Tapi sudah belajar apa? Kaidah-kaidah tentang masalah mubtada. Mubtada itu asal hukum asalnya ma'rifat. Nanti bisa jadi nakirah. Bingung, ma'rifat aja enggak ngerti, nakirah saja enggak ngerti, mubtada aja enggak ngerti, sudah belajar seperti itu. Ya, kalau kita perhatikan belajar dusur lughah, masa Allah itu sistematik. Hanya dikenalkan, ini mubtada seperti ini. Udah. Ya, Muhammadun jalisun, Muhammad mubtada jalisun khabar, sudah. Itu saja. Muhammadun fil baiti. Enggak dijelaskan, nanti ketika di buku ketiga baru dijelaskan. Ini juga iya, hikmah menempatkan sesuatu atau berbicara kepada orang sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Nah, jangankan anak-anak, kita saja yang sudah dewasa belajar disuruh bagaimana kalau dijelaskan secara rinci seperti itu. Bagaimana? Pusing. Mau tes sekarang. Pusing kita. Iya, kok mubtada bisa hilang ya? Iya, bisa hilang. Bahkan khabar juga kadang bisa hilang. Nah, Allah musta'an. Ini juga termasuk berbicara kepada seseorang sesuai dengan keadaan mereka masing-masing. Jangan kita berbicara kepada orang awam dengan ucapan atau bahasa-bahasa ilmiah. Iya. Ini apalagi karena belajar baru usul fikih. Nah, ini karena jarumah fasid ini. Enggak ngerti orang, pusing ini apa. Jangankan masalah itu ya. Ini pengalaman. Kadang kan kalau pulang dari Yaman tuh kadang aywa, gitu kan ya. Itu yang dengar rekamannya, aywa itu apaan sih? Nah, Kalau dulu ada Aiwa itu merek seperti Sony rekaman gitu ya. Aiwa itu apaan sih? Itu bahasa seperti itu saja, orang-orang nggak ngerti. Bagaimana dengan bahasa-bahasa yang ini, ikhtilaf para ulama begini ini, pusing mereka. Ini juga, nah, berbicara kepada mereka sesuai dengan, nah, iya, apa yang mereka pahami dalam pembicaraan, termasuk iya, tanzilan linnas manajilahum, menempatkan kedudukan seseorang sesuai dengan kedudukannya masing-masing. Demikian pula disebutkan wa kadzalika min tanzilin nas manazilahum an taj'ala al-wadha'ifa ad-diniyah wa dunyawiyah mutazijah min huma lil aqifai mumayyizin alladhina yufaddiluna ghayrahum fi wilayati tilka al-wadhifah wa ma'lumun anna wilayatal mulk أن الواجب فيها خصوصا في غيرها عموما مساورة أهل الحل والعقد في طولية ثم يسله لها ممن جميع بين القوة والشجاعة والحلم ومعرفة السياسة الداخلية والخارجية ومن له القوة الكافية للتنفيذ العدل والإيصال الحقوق إلى أهلها waradul zulma wal mujrimin wa ghairi dzalika mimma yajibu fil wilayah. Demikian pula menempatkan kedudukan orang sesuai dengan kedudukan mereka masing-masing adalah menempatkan tugas-tugas masalah agama dan dunia sesuai dengan tempatnya masing-masing. Ya, diperuntukkan untuk orang-orang yang mencukupi, yang membedakan dengan yang lainnya. Orang-orang yang punya keutamaan dibandingkan yang lainnya dalam masalah wilayah tugas. Maka di sini dijelaskan oleh beliau tentang wilayah yang namanya wilayah pemerintahan, kalau di sini kerajaan, iya. Wilayah pemerintahan ada kewajiban padanya yang khusus, yang pada lainnya umum. Adanya musyawarah terhadap ahli hali wal aqd. Iya, orang-orang yang ahli dalam masalah hukum. Nah, yang mengetahui kemaslahatan pada semua orang, adanya kekuatan, adanya syuja'ah dan hilm. Ada yang mengetahui tentang siasah politik luar negeri, dalam dan luar negeri. Ada yang punya kekuatan yang mencukupi untuk menerapkan keadilan, iya, dan menyampaikan hak-hak kepada ahlinya. Ada yang dia bisa menolak kezaliman dari orang-orang yang mujrimin. Dan selain itu yang termasuk pada wilayah masalah ini. Artinya, iya, yang namanya wilayah kekuasaan itu adalah harus diserahkan kepada yang memang ahlinya. Gak bisa diserahkan masalah berbicara masalah politik di depan mimbar-mimbar dalam keadaan manusia gak paham ya sedikit pun tentang bagaimana ruwetnya urusan ketatanegaraan. Ruwet bicara tentang masalah keadilan begini-begini, dia sendiri gak paham bagaimana masyarakat. Akhirnya yang ada apa? Marah, menganggap bahwasanya pemerintah itu kurang, pemerintah itu begini-begini gak adil. Allah musta'an. Kenapa? Karena diserahkan perkara-perkara yang bukan bidangnya kepada orang yang tidak ahli. Tapi kalau diserahkan kepada yang ahli, mereka paham. Nah, bagaimana iya, rumitnya di dalam masalah politik luar negeri, politik dalam negeri, masalah keamanan, masalah menuntaskan kejahatan yang lainnya. Masya Allah, yang semuanya adalah urusan al-haqd wal hali wal aqd, atau pemerintahan dalam masalah menerapkan hukum. Iya, masyarakat kepada mereka. Wa kadzalika wilayul qada yukhtar lahal a'lam bisyara' wal bil mawati al afdal fi dinihi wa aqlihi wa sifatihi al-hamidah. Demikian pula masalah wilayah penentuan hukum, qadi, masalah qadi, atau di sini hakim yang mengadili perdebatan, persengketaan. Maka dipilih memang orang-orang yang memang mengerti tentang masalah syariat, masalah kekinian yang terjadi, dan diutamakan orang-orang yang utama dalam masalah agama, akalnya, sifatnya yang terpuji, seperti itu. Ini juga menempatkan kedudukan mereka sesuai dengan tempatnya masing-masing. Sebagai contoh juga, afwan-afwan saja, dalam masalah kesehatan. Kadang baru bisa mijit, misalnya ini ahli. Iya, akhirnya salah pijit, ternyata asam urat ya, makin parah asam urat. Gimana coba? Ya, hati-hati juga. Serahkan kepada memangnya ahlinya. Jangan abal-abal. Bahaya. Nah, ini juga masalah yang kadang seseorang tidak menempatkan kedudukan orang pada tempatnya masing-masing. Wa kadzalika wilayatul imam fil masajid fil jum'ah wal jamaah. Demikian pula kekuasaan dalam masalah imam di dalam masjid dan juga jumat dan jamaah, dalam salat jamaah. Yukhtar lahal a'lam bil ahkam min ibadat al atqa summa al antal fal antal. Wa kadzalika wilayatul qiyadat lil juyush yukhtar laha ahlul quwah wa syuja'ah wa ray wa nas wa ma'rifatu lil fununil harbi wa adawatiha wa ma yatabi'u dhalika mimma tatawaqqaf 'alaihi hadhihi al wadhifa al muhimma allati hiya min ahamil wadha'if wa akhtaruha ila ghairi dhalika min al wilayatil al kibar was shighar. Demikian pula tentang masalah wilayah keimaman dalam masjid, dalam salat Jumat dan jamaah. Dipilih orang yang dia paling alim dalam masalah hukum-hukum ibadah. Dipilih yang paling bertakwa, kemudian semisalnya. Demikian pula masalah wilayah qiyadatul juyush, pimpinan masalah ketentaraan. Dipilih orang yang punya kekuatan, keberanian, dan juga raih akal, punya akal yang cerdas dan menasehati, mengerti tentang cara-cara berperang, mengerti tentang alat-alat perang, dan yang hal perkara yang mengikuti hal itu semuanya dari tugas yang sangat penting ini. Iya, karena ini adalah tugas yang sangat penting dan paling berbahaya. Dan selain itu dari wilayah-wilayah yang besar maupun yang kecil. Fa innaha dakhilatun fi qali ta'ala. Karena semuanya ini masuk ke dalam firman Allah, innallaha ya'murukum an tu'addul amana ila ahliha. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menunaikan amanah kepada yang ahlinya. Wa hadhihi wilayah min a'zamil amanat. Dan wilayah-wilayah ini ada termasuk wilayah yang sangat besar atau amanat yang sangat besar. Wa ta'ayyan an tu'addi ila ahliha, maka tentukanlah kepada siapa yang berhak pantas untuk ditunaikan amanah itu, diberikan kepada yang ahlinya. Iya, wa yudhifa fiha ahlul kifaah biha, dan diberikan tunya yang memang orang yang cukup mencukupi dalam masalah itu. Masuk dalam hal ini ya ikhwah, dalam pengurusan masjid. Iya, entah itu masalah teks, entah itu masalah pengajaran syabab dan yang lainnya, diberikan kepada memang orang-orang yang al-kifayah, mencukupi. Iya, karena apa? Perkara amanah sangat berat. Wa qulu walifatin laha aktifa muktasun wa huwa dafnun fi hadzal hadis syarif. Maka masing-masing tugas iya, ini mempunyai perkara yang dia mencukupi orang-orang yang khusus masuk ke dalam hadis ini, yaitu menempatkan kedudukan sesuai dengan kedudukan mereka masing-masing. menempatkan tugas sesuai dengan bidang keahlian mereka masing-masing. Ya, jangan guru bahasa Indonesia suruh ngajar matematika, salah terus. Ya kan? Jangan orang dia guru matematika suruh belajar bahasa Indonesia, ngajar bahasa Indonesia enggak bisa nyambung. Dan seterusnya. Ini adalah termasuk menempatkan kedudukan seseorang dengan kedudukannya masing-masing. Wallahu a'lam bishawab.